الحمد لله الواحد الماجد الجواد الوهاب الرزاق الحنان المنان الذي بعث محمدا خاتم الأنبياء برسالتي إلى الجميع الإنس والجان وأنزل عليه الفرقان فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وشرع له لأمته ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وفضل دينه على سائر الأديان وجعله أكرم خلقه عليه وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاون على الإثم والعدوان ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويتواصون على الصبر ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم من أهل الزيغ والحذلان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب يوم القيامة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين وعلى صحبه الغر ميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين من أهل السنة والجماعة رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز المتقون وأمر عز وجل لعباده المؤمنين بتقوى الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pesan takwa merupakan wasiat atau perintah dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita ketahui dan kita fahami agar kita tidak tertipu dengan perkataan taqiyah. Karena takwa dan taqiyah merupakan dua perkataan yang sangat berbeda artinya dan saling bertolak belakang. Sebab takwa min wasiatillah wa rasulih. Sementara taqiyah min wasiati aduwillah wa rasulih. Dalam Al-Quran dan hadis Nabi dijelaskan bahwa takwa adalah perintah Allah dan Rasulullah untuk orang-orang yang beriman. Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wadbi'i sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Maka dari itu kita wajib untuk merespon atau reaksi balik terhadap pesan takwa sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mendefinisikan takwa sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Nasaihuddiniyah halaman 3. Qala al-ulama ridwanullahi alaihim, at-taqwa, taqwa adalah ibaratun an imtisali awamirillah wajtinabi nawahi. Taqwa itu adalah merupakan ungkapan tentang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Zahiran wa batinan, dilihat dari segi zahir dan batin. Ma'a istis'ari ta'zimi lillah, disertai dengan perasaan mengagungkan kepada Allah. Wal haibati wal khasyati war rahbati minallah, dan perasaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya harus dijalankan dengan kejujuran, amanah dan tanggung jawab, serta tidak ada kemunafikan. Takwa inilah yang diajarkan di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga akal, hati, nyawa dan roh sejalan. Berbeda dengan taqiyah yang diajarkan oleh Firqah Rafidhah atau Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Dalam kitab Haqiqatus Syiah dijelaskan, at-taqiyah inda Syiah ia at-tadhaharu bi aksil haqiqah, yaitu menampakkan atau menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hakikatnya. Wa tubihu lahu ayyatadhahara bi'tiqadi ma yukrihu batinan, dan diperbolehkan untuk menampakkan akidah, keyakinan yang bertentangan dengan di dalam hatinya. Wa fil usulil kafi juz 2 halaman 217 dikatakan, inna tis'ata asyariddin fit taqiyyah, sesungguhnya 90% agama itu berada dalam taqiyyah. Wala dina liman la taqiyalah, dan tidak memiliki agama bagi orang-orang yang tidak memiliki taqiyyah. Jelas pemahaman semacam ini adalah ada ketidakjujuran, pengkhianatan dan kemunafikan. Ini perlu kita ketahui agar kita tidak terkontaminasi atau keracunan ajaran ini. Karena dengan taqiyyah ini, orang-orang Rafidhah senantiasa mengkelabui dan menarik agar kita mau menerima dan mengikuti ajaran Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau ada pesan takwa yang disampaikan saat-saat kita berada di dalam masjid, janganlah kita membuat gaduh. Karena bukan hanya di istana negara saja dilarang berbuat gaduh. Di saat khatib menyampaikan takwa, kita dilarang berbuat gaduh. Oleh sebab itu, sebelum dilaksanakan khutbah Jum'ah, kita senantiasa diperingatkan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadana minal iman, mendekatlah dengan imam, wastama'a dan dengarkan, wa ansata, perhatikan dengan seksama, walam yalgha, dan jangan melakukan hal yang menyebabkan pelaksanaan salat Jum'ah ini tidak diberi nilai, tidak diberi pahala oleh Allah karena berbuat gaduh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita melihat realitas kenyataan kehidupan di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat di negara kita sendiri, timbulnya berbagai persoalan sebagai tantangan akibat kelalaian dan pengkhianatan terhadap pesan takwa yang datang dari Allah dan Rasulullah, dan akibat negatif dari kemajuan teknologi informasi dan pengetahuan di era global ini. Persoalan tersebut diantaranya terjadinya dekadensi moral, kemerosotan moral khususnya di kalangan remaja, maraknya peredaran narkoba sehingga negara kita menjadi negara darurat narkoba, pelanggaran perilaku terhadap syariat Islam baik pada level pejabat hingga masyarakat, menjamurnya penyimpangan-penyimpangan akidah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, contoh Rafidah, sekuler, pluralisme, liberalisme dan lainnya. Dalam kenyataan yang semacam ini, kita tidak boleh mengkhianati diri kita masing-masing. Dalam arti, kita tidak boleh meninggalkan pesan takwa, dan kita menyampingkan pesan takwa dari Allah dan Rasulullah. Maka sebagai solusi untuk menghadapi kenyataan yang demikian ini, kita harus menegakkan, mensosialisasikan, melakukan satu penerapan atau pengaplikasian terhadap empat pilar yang merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan ini. Empat pilar tersebut adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Keempat pilar itu menjadi sumber syariat dan menjadi landasan di dalam mengaplikasikan atau menerapkan takwa dengan benar. Dan kalau empat pilar tersebut sudah rapuh, dalam arti kita meninggalkan dan mengesampingkan pesan yang semacam itu, niscaya di kalangan kita akan terjadi krisis baik di bidang akidah maupun takwa. Sebagai ilustrasi atau gambaran, ketahanan pangan atau ketahanan ekonomi di negara kita sekarang ini agak goyah karena pelakunya cenderung meninggalkan alat tukar yang sah milik negara. Mereka cenderung memakai alat tukar negara lain, sehingga alat tukar milik negara kita terpuruk yang menyebabkan krisis di dalam negara. Jikalau masyarakat itu lebih memilih mengedepankan takiyah dibanding takwa, dan mereka memilih takiyah di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, ingat bahwa di dalam takiyah itu telah mengajarkan kebohongan, pengkhianatan dan kemunafikan. Mereka semuanya itu dijadikan landasan dalam berperilaku, bersikap, bekerja, maka tidak menutup kemungkinan akan timbul krisis akidah, krisis syariah, krisis takwa, dan Allah akan mencabut barokah dari kerja dan usaha kita selama di dunia ini. Oleh karena itu, semoga kita dijauhkan oleh Allah dari perilaku-perilaku yang semacam ini, dan semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang yang istiqomah dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita cinta kepada Al-Quran, cinta kepada sunnah Rasulullah, cinta kepada ulama yang menjalankan, meneruskan ajaran Allah dan Rasulullah, sehingga mudah-mudahan dengan hal yang semacam ini Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, memberikan taufik kepada kita sehingga kita dalam menghadapi kehidupan yang serba rumit, kehidupan yang serba majmuk di tengah-tengah masyarakat ini, kita tidak tergoyahkan sedikitpun. Kita tidak akan meninggalkan Al-Quran, kita tidak akan meninggalkan sunnah Rasulullah, kita tidak akan meninggalkan ajaran ulama-ulama salaf. Kita tetap berpegang teguh kepada mereka, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, betul-betul dinilai dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita digolongkan orang-orang yang baik, orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak di akhirat, di saat kita dibangkitkan dari alam kubur, kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita menuju surga Allah dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita hidup di dunia ini senantiasa mendapatkan kenikmatan dari Allah, dan kelak di akhirat kita akan mendapatkan kenikmatan yang lebih nikmat, lebih hakiki kenikmatannya, sehingga kita bahagia fid dunya dan bahagia di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Inna ahsanal kalam kalamul malikil alam, والله تعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون. وإذا قرئ عليهم القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرعاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد الذي جاهد في الله حق جهاده وعلى آله وأصحابه البرارة والأمجاد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى واشكروا نعمة الله عليكم حيث أنعم عليكم بالإيمان والإسلام والصحة في الأبدان والأفكار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن فيه بملائكة المسبحة بقدسه ولم يزل قائلا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض على أربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي